Kita panggil sama-sama dulu. Reina, Kak Denny, Monata. Jumpa lagi semuanya. Masih asik buat goyang gak? Masih asik gak? Masih lemas. Oke, okay. Ini spesial dan semuanya. Barang-barang masku juga ya. Warga Absela. Masih seger-seger ya. Big Boss, Big Bossnya juga masih gemes-gemes di sini. Aduh, apa mas? Bujuku nakal, bujuk di sana nakal. Oke, hah? Teman tidur, oke. Semuanya masih masih dikasih. Artisnya di belakang juga masih jam banyak mas. Kali ini langsung aja aku panggilkan teman aku yang namanya.